Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal bisa melanjutkan kembali kajian kita pada pertemuan malam hari ini, masih dengan kitab yang sama tentang Al-Kabair, dosa-dosa besar, karya Imam Adz-Dzahabi. Kita telah masuk pada dosa yang ke-14, Al-Kabiratur Rabi'asyar. Dosa yang ke-14 ini berkaitan tentang Al-Kadhibu Alallahi wa Ala Rasulihi, berdusta atas nama Allah dan atas nama Rasulnya. Berbohong, tetapi berbohongnya ini menggunakan ayat, menggunakan hadis, bukan pada tempatnya. Atau dia sengaja-sengaja membuat sebuah kalimat atas nama Allah dan Rasulnya, padahal Allah dan Rasulnya tidak mengucapkan kalimat itu. Sebelum kita masuk ke bab ini, kita akan sebutkan terlebih dahulu, yang namanya bohong atau berdusta itu bagian dari dosa besar. Kebohongan itu macam-macam, ada sekian jenis. InsyaAllah akan kita lengkapi nanti keterangannya. Kalimat bohong, al-kadhibu, itu sendiri menunjukkan kepada dosa besarnya. Di antara dalil yang menunjukkan dosa besarnya kedustaan adalah hadis Nabi alaihissalatu wassalam, beliau menyebutkan, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar. Hati-hati kalian dari berbohong, karena kebohongan itu akan membawamu kepada kefajiran, kepada keburukan, kepada dosa, menyeretmu untuk jatuh kepada berbagai macam dosa, dan dosa itu akan menceburkanmu ke dalam neraka. Riwayat ini kaum muslimin muttafaqun alaih, dari sahabat Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa kebohongan itu adalah dilarang dalam agama kita. Bohong dalam berbicara, bohong dalam jual beli, bohong dalam janji, bohong. Sampai pun dalam rangka bergurau, tidak boleh seorang itu bergurau untuk membuat orang tertawa dengan berbohong. Dilarang. Kebohongan itu diantara tanda kemunafikan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Bukhari dan Muslim meriwayatkannya dalam sahih keduanya. Ayatul munafiki thalathun, tanda munafik itu ada tiga. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba, apabila dia berbicara berdusta. Sehingga kebohongan ini menduduki tanda kemunafikan. Yani dia ketika berbicara berdusta, berbohong. Di antara bentuknya adalah penipuan. Membohongi pembeli, membohongi orang yang mengamanahkan sesuatu kepadamu, bohong. Tanda munafik. Idza hadatsa kadzaba, yang pertama apabila dia berbicara maka dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, yang kedua apabila dia berjanji dia ingkar dengan janjinya, menyelisihi janjinya. Ini juga bentuk kebohongan. Berjanji, saya berjanji begini-begini, kenyataan tidak ada, bohong lagi. Wa idza tumina khana, apabila yang ketiga, apabila dia diamanahi, dititipi sebuah amanah, dia pun berkhianat, yakni tidak melaksanakan amanah tersebut. Ini pun bagian dari apa? Kebohongan juga. Jikalau seorang itu melakukan ini dan menjadi sebuah kebiasaan, apakah mungkin itu menjadi kebiasaan? Iya. Nabi kita Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang tadi kami sampaikan, lihat Bukhari Muslim, dari sahabat Abdul bin Mas'ud, wa innar rajula la yakdiba wa yataharal kadiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Nabi memberitahukan ada seorang yang berdusta, kemudian dia pun mengulangi kedustaannya, mengulangi kebohongannya, sudah kepalang basah, terlanjur berbohong, maka dia akan berbohong kedua, ketiga, keempat, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai orang ini ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Sehingga hati-hati dari satu dosa yang ini, karena akan menjadi sebuah kebiasaan kebohongan itu. Lebih lagi wahai kaum muslimin, dalam pembahasan kita pada malam ini adalah orang yang berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sangat mengerikan wahai kaum muslimin. Disebutkan dalam kitab Al-Imam Al-Zahabi, dalam kitab Al-Kabair, beberapa ayat dan beberapa hadis. Berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah a'zamu anwa'il kadhib. Sebesar-besar kedustaan adalah kedustaan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Siapakah orangnya yang lebih zalim, lebih kecil, lebih buruk daripada orang yang berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa dusta atas nama Allah adalah sebuah dosa yang sangat besar. Disebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-93. Di antara contoh kedustaan atas nama Allah adalah uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai. Disebutkan ayatnya, wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai. Dan siapakah orangnya yang lebih zalim, daripada orang yang berdusta atas nama Allah, atau dia mengatakan uhiya ilayya, telah diwahyukan padaku sebuah wahyu, padahal tidak diwahyukan padanya wahyu. Uhiya ilayya artinya diwahyukan kepadaku, walam yuha ilaihi syai, padahal tidak diwahyukan kepadanya apapun. Ini berkaitan tentang apa? Pendusta dajjalun al-kazzabun, para pendusta pada dajjal yang mengaku sebagai nabi. Al-mutanabbi'un, orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, yang mengaku-ngaku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ini pendusta besar. Yang nanti akan kita bacakan hadis tentang hal tersebut insyaallah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, berdusta atas nama Allah ada dua bentuk. Berdusta atas nama Allah dan atas nama Rasulnya ada dua bentuk. Yang pertama, an-naul awwalu ayyakula qala Allahu kada wa huwa yakdibu. Yang pertama, seorang mengatakan Allah berfirman seperti ini, padahal Allah tidak pernah berfirman seperti itu. Kebohongan dalam rangka menipu umat. Demikian pula seorang yang mengatakan Rasulullah bersabda seperti ini, padahal Rasulullah tidak pernah bersabda seperti itu. Sebagaimana kaum Syiah, disebutkan oleh para ulama kita diantaranya Syekh Sam Temiyah atau yang lainnya, pendusta paling besar adalah Syiah. Mereka adalah orang-orang yang wadda', memalsu hadis, dan juga al-bid'ah yang lainnya dalam rangka membela kebid'ahannya, mereka membuat hadis palsu, riwayat palsu, didisbatkan kepada qala Rasulullah, padahal Rasulullah tidak pernah mengatakan kalimat itu. Termasuk dalam jenis yang pertama ini, ya kaum muslimin, adalah orang yang mereka menisbatkan sesuatu kepada Allah dan kepada Rasul yang tidak Allah syariatkan. Mereka mengatakan ini adalah bagian dari syariat Allah, padahal Allah tidak pernah mensyariatkannya. Atau mereka mengatakan ini adalah contoh Nabi, ini adalah syariat yang Rasul ajarkan, padahal itu bid'ah, sesuatu yang tidak pernah Nabi contohkan. Ini juga termasuk kedustaan. Yang ini, wahai kaum muslimin, resikonya sangat besar. Apa resikonya? Resikonya akan orangnya seperti ini, kaum muslimin, akan merusak syariat, akan merubah-rubah syariat, akan mengganti-ganti syariat, bahkan kadangkala sampai tingkatan kedustaan dalam hal menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, mensyariatkan yang tidak disyariatkan, dan mengatakan bukan syariat padahal itu syariat. Kebalik-balik, akibat apa? Kebohongan atas nama Allah dan atas nama Rasulnya. Sebagaimana kaum muslimin, hal ini menimpa agama-agama yang terdahulu. Agama-agama mereka rusak, agama-agama mereka terkotori, agama mereka terubah-rubah, terganti-ganti dikarenakan munculnya orang-orang yang berdusta atas nama Nabi mereka, sehingga syariat Nabi mereka hilang, terganti dengan syariat baru yang dibikin oleh tokoh-tokoh mereka akibat kedustaan atas nama Nabi tersebut, menyebabkan rusaknya syariat. Kan dewa kaum muslimin, ini adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar, karena dampak negatifnya sangat besar. Yang kedua, kaum muslimin, kedustaan atas nama Allah dan Rasulnya yang kedua adalah an-na'uthani ayyufassira kalam Allah bighairi ma aradallah, menafsirkan firman Allah dengan sebuah tafsiran yang bukan Allah maukan. Menafsirkan kalamullah dengan tafsiran yang batil, tidak sesuai dengan apa yang Allah maukan dalam ayat-ayatnya. Ini juga bagian dari kedustaan. Dan ini wahai kaum muslimin, banyak sekali merebak, menjamur ahlul bid'ah jatuh dalam perkara ini. Membawakan ayat, ayat tersebut tidak sama sekali mendukung kebid'ahannya. Bid'ah itu bolal. Tidak ada satupun dalam agama kita yang mendukung dan membolehkan, membenarkan kebid'ahan. Tidak ada. Tetapi ahlul bid'ah wa kaum muslimin, dalam rangka agar supaya kebid'ahannya itu diterima oleh manusia, mereka sebutkan ayat-ayat Al-Quran, sabda-sabda Nabi dalam Bukhari Muslim, kemudian diseret, ditarik, ditafsirkan untuk membenarkan kebid'ahannya mereka. Ini kedustaan, penipuan. Menggunakan ayat untuk membenarkan kebid'ahannya. Misal seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan zikir, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun, berzikirlah kalian kepadaku, mengingatlah kalian kepadaku, aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan jangan mengkufuriku. Ayat ini memerintahkan untuk berzikir. Betul. Tetapi yang dimaukan adalah zikir sesuai dengan yang dicontohkan dalam syariatnya, syariatnya Allah Azza wa Jalla. Bukanlah ayat ini membolehkan kita untuk membuat zikir sendiri, model sendiri, cara sendiri. Bukan. Tetapi mereka menafsirkan secara mutlak zikir apapun yang penting dalam rangka zikir. Karena itu mereka mencomot hadis ini guna membenarkan praktek zikir yang tidak syar'i. Ini juga kebohongan. Hati-hati. Penggunaan ayat, penggunaan hadis kalau tidak sesuai dengan yang disyariatkan, itu bentuk kedustaan. Maka marilah kita kaum muslimin berhati-hati dalam menukilkan ayat. Harus engkau kuasai dan pahami betul apa yang dimaukan oleh ayat itu. Paling minim, engkau membaca keterangan para ulama ahlul ilmi yang menyebutkan ayat ini, sehingga engkau memiliki pijakan, memiliki sandaran ahlul ilmi yang menerangkan ayat itu dalam kitab-kitabnya, bukan dari akal sendiri. menafsirkan dengan hawa nafsunya. Allah berfirman begini, maksudnya begini, maksudnya begini. Kemudian dibawa kepada pemahaman dia. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Sebelum saya lanjutkan, di sini ada rinci. Beliau mengatakan, "Idza kana ijtihad an ijtihadin aw akhta fi tafsir al-ayah, fa inna Allah ya'fu anhu." Perhatikan rincinya. Ada seorang, dia menafsirkan sebuah ayat, tetapi orang ini orang yang terkenal di atas al-haq dalam dakwahnya, dalam ceramahnya, dalam ucapannya, adalah seorang yang membela sunnah, orang yang lurus akidahnya. Suatu hari mengucapkan sebuah kalimat, menerangkan sebuah tafsir, tetapi khotoan, salah, bukan atas kesengajaan dalam rangka hawa nafsu, bukan. Yang namanya manusia bisa terjadi pada kesalahan. Maka yang seperti ini dimaafkan wahai kaum muslimin, untuk kemudian ketika memang seorang tersebut ada kesalahannya, selama dia ahlu sunnah akan mudah kembali kepada yang hak, tetapi dimaafkan. Allah sebutkan ini dalam Al-Quran, وَمَا جَعْلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Allah tidaklah menjadikan kalian dalam urusan agama sesuatu yang berat. Allah tidak akan membebani satu jiwa kecuali apa yang dia mampu. Maknanya seorang salah, sebuah kesalahan tertolak, tetapi itu tanpa adanya unsur kesengajaan. Adapun apabila seorang menafsirkan ayat Al-Quran atau menjelaskan hadis Nabi bighairi ma aradallah, dengan sengaja, bukan tafsir yang Allah maukan, bukan yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak lain karena hawa nafsu, tak lain karena dia ada kepentingan padanya, kemaslahatan dirinya sendiri atau kemaslahatan kelompoknya sendiri. Fainu kadibun ala Allah, maka ini adalah kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan contoh. Di antara mereka ahlul bid'ah seperti Asy'ariyah, mereka mengatakan bahwasanya makna yadullah, tangan Allah, itu bukan tangan tetapi kekuasaan. Ini bagian dari menafsirkan ayat Al-Quran dengan dusta. Kadzib Allah. Allah sendiri yang mengatakan, Allah Subhanahu wa taala memiliki yadun. Yadun itu tangan. Kenapa engkau mengatakan itu adalah kekuasaan? Yang benar dalam hal ini adalah ibqa'u dilalati ala zahiriha. Yang benar dalam membahas asma sifat adalah ditetapkan kalimat tersebut sesuai yang tertera. Allah mengatakan yadullah, tangannya Allah. Ya, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah keduanya terbuka. Maka dilewati ayat itu sesuai yang tertera, diyakini Allah memiliki tangan tanpa menyerupakan dengan tangan manusia dan tanpa membayangkan seperti apanya tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita meyakini Allah memberitahukan kepada kita Allah punya tangan. Itu tafsir yang benar. tanpa menyerupakan dengan manusia, tanpa membagaimanakan dalam otak kita, mengimajinasikan di benak kita seperti apanya tangan Allah tanpa itu. Asy'ariyah mengatakan ini bukan tangan. Yadullah itu bukan tangan Allah. Yang dimaukan oleh Allah dengan tangan adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dituntut, mana tafsir ini? Siapa yang menyampaikan kepadamu? Allahkah yang menyebutkan bahwasanya makna yadun adalah kekuasaan, ataukah nabi? Tidak didapati dalil. Tidak ada keterangan yang seperti itu. Maka berarti dia berbicara atas nama Allah dengan dusta. Bisa dipahami hadirin? Sangat berbahaya kondisi al-bid'ah dikarenakan mereka jatuh pada dosa yang satu ini. Yang berikutnya ya kaum muslimin, pada ayat yang tadi kami sampaikan di depan, pada surat Al-An'am ayat yang ke-93, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, siapakah orangnya yang lebih zalim dari orang yang berdusta atas nama Allah? Dalam ayat ini Allah sebutkan, لا أحد أعظم ظلما, tidak ada seorang pun yang lebih zalim, wala akbar jurman, dan tidak ada seorang yang lebih durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, mimman kadzdzaba 'ala Allah, daripada orang yang berdusta atas nama Allah. Misalnya adalah bi ayyan bi an nusiba ila Allah qawlan aw hukman, bi annasaba ila Allah qawlan aw hukman. Misal orang menisbatkan kepada Allah satu ucapan yang Allah tidak mengucapkannya, atau menisbatkan kepada Allah satu hukum yang Allah tidak menentukan hukum itu. Ini kadang kalau orang mengatakan ini boleh saja Allah mengatakan begini dalam Al-Quran, padahal tidak. Ini boleh saja menetapkan ini hukumnya enggak boleh, ini hukumnya haram atas nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa huwa ta'ala bari minhu, padahal Allah berlepas diri darinya. Wa inna ma kana hadza adlumun adlumul khalq lanu fihi min al-kadhib. Mengapa orang yang berdusta atas nama Allah adalah termasuk dari sebesar-besar kedzaliman? Jawabannya adalah dikarenakan di situ terdapat unsur kebohongan dan akan merubah hukum-hukum agama. Taghyiru al-adyan wa usuliha. Akan merubah hukum-hukum agama, bahkan sampai tingkatan akan merubah prinsip-prinsip agama. Sebagaimana terjadi pada adyan, pada agama-agama yang telah lewat. Musa, nabinya Allah, mengajarkan sama dengan yang diajarkan oleh nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam dalam perkara tauhid, la ilaha illallah. Demikian pula dengan Isa, mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata kebohongan yang ada pada mereka sampai tingkatan menyatakan Nabi Isa adalah Allah. Ini adalah hasil dari kebohongan. Sampai mereka mengatakan Tuhan itu tiga unsur. Ini kebohongan. Nabi Isa tidak mengajarkan itu. Dan sampai tingkatan dasar yang paling dasar, mereka mengatakan Isa anaknya Allah Subhanahu wa taala. Dari mana mereka mendapatkan itu? Padahal Nabi Isa alaihissalatu wassalam adalah rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan tauhid. Hakadha kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kebohongan itu bisa masuk bukan hanya pada hukum-hukum halal haram saja, tapi bisa masuk pada al-uluhiyah. Sangat mengerikan ya kaum muslimin. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran, termasuk dari urutan dosa-dosa besar adalah berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Disebutkan ini dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-33. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan urutan dosa, dan dosa yang paling besarnya adalah berbicara atas Allah sesuatu yang tidak ada ilmunya. Kita bacakan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Katakanlah olehmu wahai nabi kepada manusia, sesungguhnya tak lain yang diharamkan oleh Rabbku adalah segala bentuk fawahish, keburukan-keburukan, sebab segala bentuk keburukan yang nampak maupun yang tidak nampak, dosa dan penentangan dengan cara yang tidak benar, dosa syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan yang berikutnya dosa engkau berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Antakulu ala Allahi ma la ta'lamun. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu berujung apa? Kebohongan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh para ulama kita, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu ini kedudukannya lebih besar dosanya daripada dosa syirik. Menyembah kuburan, menyembah patung, itu syirik. Tetapi berbicara tentang Allah tanpa ilmu lebih besar daripada syirik. Ayatnya mana? Ini dia. Disebut syirik terlebih dahulu, baru kemudian disebut dosa berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Bagaimana ini keterangannya kaum muslimin? Ini contoh dusta atas nama Allah. Antum perhatikan di sini, pernah kami sampaikan beberapa bulan yang lalu, orang yang menyembah patung itu maknanya mengangkat patung setinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Setinggi Allah, didoai, dimintai, ya, diangkat makhluk itu setara dengan Allah dan didudukan setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syirik besar. Adapun orang yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dia akan merendahkan Allah yang Maha Tinggi, diturunkan derajatnya, disetarakan dengan manusia. Akibat dari berbicara tentang Allah tanpa ilmu akan menyerupakan Allah dengan manusia, akan menyamakan Allah dengan manusia. Dan ini bentuk kesyirikan. Kesyirikan ini penyamaan Allah dengan makhluk dengan cara Allah yang Maha Tinggi disetarakan dengan manusia. Ini lebih jahat daripada kesyirikan yang tadi. Dan dua-duanya bagian dari kesyirikan. Hadirin yang kami muliakan, Mengapa manusia menyamakan Allah dengan manusia? Allah, tangan Allah seperti tangan manusia. Wajah Allah seperti wajah manusia. Istiwanya Allah di atas arsy seperti bersemayamnya manusia di atas kursinya. Dan seterusnya. Itu dikarenakan tanpa ilmu. Akibat tanpa ilmu dalam berbicara tentang Allah memunculkan kedustaan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kaum muslimin, ini sangat berbahaya sekali. Hati-hati kita dalam membahas tentang ilmu asma sifat. Hati-hati kita dalam membahas tentang ma'rifatullah, harus dengan manhaj salaf. Jangan sampai Anda berbicara tentang, kalau bahasa mereka teologi, ilmu tentang ketuhanan, tanpa melalui manhaj salaf, Anda pasti sesat. Karena berbicara tentang agama tanpa manhaj salaf secara umum akan menyeretmu berbicara tanpa ilmu. Apalagi berbicara tentang Allah begini, Allah begini, Allah begini, kemudian disamakan dengan pada manusia, tasybih, penyerupaan Allah dengan manusia, atau tamtsil, menyamakan Allah dengan manusia. Ini bentuk kesyirikan. Dalam keadaan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai wa huwa samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah apapun, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Manusia mendengar, manusia melihat, tetapi Allah telah memberitahukan tidak sama dengan Allah. Allah memiliki tangan, manusia memiliki tangan, tapi wajib kita meyakini tidak sama antara tangan Allah dengan tangan manusia. Betul, begitu seterusnya. Hati-hati ya kaum muslimin, jangan sampai jatuh pada apa? Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Hadirin yang kami muliakan. Wa yadkhulu fi hadhil ayat, masuk dalam ayat ini adalah mereka-mereka kullun manidda'an nubuwah, semua yang mengaku-ngaku sebagai nabi setelah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para pendusta, para pembohong seperti Musailamah al-Kadzab, Al-Aswad al-Anasi, Wal-Mukhtar dan yang lainnya. Orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi, wajib kita dustakan, wajib kita katakan pendusta, pembohong, wajib kita mengingkarinya. Jangan sampai kita percaya dengannya. Apalagi perempuan. Tidak ada nabi dari kalangan wanita, adanya di Indonesia. Siapa namanya itu nabi perempuan? Dia Eden. Yang mana mereka ini kaum muslimin rahimani wa jami'an, anehnya ada orang yang mengikutinya. Kebohongan yang keluar dari dia dikarenakan nabi mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku, tetap diikuti padahal nabi sudah memberitahukan tidak ada nabi setelahku. Ini menunjukkan wajibnya kita mendustakan semua orang yang mengaku-ngaku sebagai apa? Nabi. Ini kebohongan. Apalagi perempuan, tidak ada nabi dari kalangan wanita wa kaum muslimin. Tetapi memang negeri kita subur. Ya, segala sesuatunya subur. Sampai pun yang seperti itu pun banyak yang mengikutinya. Hadirin yang kumuliakan, Hal itu telah dinaskan dalam hadis yang sahih. La taqumu sa'ah hatta yub'atha dajjalun kadzabun qariban min 30 kulluhum yaz'umu annahu rasulullah. Tidak akan terjadi kiamat sampai muncul para dajjal-dajjal, para pendusta-pendusta yang jumlah mereka dekat dengan angka 30. 30 pendusta yang semuanya mengaku sebagai utusan Allah, sebagai Rasul atau sebagai Nabi. Seperti Ghulam Ahmad. Ahmad dia memiliki Nabi tersendiri. Maka wajib bagi kita umat Islam mengingkarinya dan mengatakan itu adalah kebohongan atas nama Allah dan atas nama Rasul. Atas nama Allah, karena Allah tidak mewahyukan kepadanya wahyu, tapi dia mengatakan diwahyukan kepadaku wahyu, dusta. Dan dia pun dusta, mendustakan Nabi, yang mana Nabi mengatakan wa ana khatabun nabiyyin, aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Dia tidak percaya dengan sabda nabi ini, maka kita tidak percaya dengan dia. Kita lebih percaya dan yakin dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita isyarat terlebih dahulu, dan insyaallah kita lanjutkan dengan pembahasan yang berikutnya setelah ini insyaallah. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.